Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Jemaah suhu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-80 dari surah An-Nisa dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati rasul, memenuhi ajakan beliau, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diperintahkan oleh rasul itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ada pun orang yang mengatakan taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasul, maka tidaklah dia ada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Karena Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu beliau, tapi beliau berbicara dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi mentaati Rasul sungguh telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi semua yang dibawakan dan disampaikan Rasul datangnya dari Allah. Allah mengatakan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jangan ada pernah mengatakan bahwa itu kan cuma sunnah. Sunnah adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun derajatnya bukan wajib. Baik, kalau kita katakan itu sunnah, walaupun derajatnya bukan wajib, tapi ketika kita melakukannya, kita taat kepada Rasul. Dan kita mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan munculnya sekelompok orang yang mengatakan Qur'aniyun, mereka menamakan diri Qur'aniyun, Masya Allah, bagus sekali namanya. Tapi di balik nama itu ada pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa disebut dengan nama lain ingkarus sunnah. Jadi mereka mengatakan cukup untuk kami Al-Qur'an saja, enggak perlu pakai sunnah Rasulullah. Suatu yang tidak mungkin. Suatu yang tidak mungkin, karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang mengajarkan dan menerangkan kepada kita tentang apa yang Allah kehendaki dalam Al-Qur'an. Kita diperintah dalam Al-Quran untuk melakukan sholat. Rincian bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kalau kita katakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa bermakna dua. Pertama, makna yang lebih luas, yakni keseluruhan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang kedua adalah bagian dari perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara wajib, sunnah, barakallahu fikum, atau mustahab. Tapi kalau kita mutlakkan kata-kata sunnah, maka itu keseluruhan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, semua ajaran beliau, maka itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan mengeluarkan zakat. Rinciannya barakallahu fikum ada dalam sunnah Rasulullah. Baik. Kita diperintah melakukan puasa, haji dan seterusnya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya dan penjelasannya ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu yang tidak bisa dipisahkan antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Dan siapa yang mencoba memisahkannya maka kekufuran ada padanya. Kufur billahi Subhanahu wa taala. Maka Allah memastikan may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Dan siapapun yang berpaling tidak mau mengikuti kebenaran, wa man tawalla, siapa yang berpaling dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama arsalnaka alaihim hafiza, maka kami tidak mengutus engkau wahai Rasul untuk mengawasi mereka, menguntit kondisi dan keadaan mereka. Dan kau tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Karena tugas Rasul hanya menyampaikan. Perkara orang tersebut mau ikut atau tidak mau ikut itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna ta'ah. Mereka pun mengatakan kami akan taat. Baik. Orang-orang yang berpaling mereka mengatakan kami taat. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang munafikun. Barakallahu fikum. Menampakkan diri taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir. Mengiyakan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam batin mereka mengingkari dan mengkufurinya. Barakallahu fikum. Ketika berada di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menampakkan ketaatan, mengiyakan, menyetujui. Begitu mereka menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari majlis beliau, wa idza fa idza barazu min indika. Ketika mereka keluar dari majlis itu, mereka bergabung dengan sesama mereka munafikin. Bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Mereka membicarakan pembicaraan lain. Lain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain pula ketika mereka berpaling, ketika mereka tidak di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka merencanakan rencana busuk di malam hari. Baik. Bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Mereka mengusahakan, mengupayakan untuk menjegal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa quwwata illa billah. Tidak seperti apa yang mereka nampakkan ketika bersama dengan Rasulullah. Taib, nampak lembut, nampak tunduk, nampak mengiyakan, nampak menyetujui. Tapi begitu keluar dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembicaraannya lain. Wallahu yaktubu ma yubayyitu. Allah mencatat apa yang mereka perbincangkan di malam hari. La haula wa quwwata illa billah. Kebencian dan kedengkian mereka sesungguhnya sangat terhadap Islam dan kaum muslimin, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma mereka ya munafikun, sembunyi-sembunyi. Baik. Ketika ada kesempatan barulah mereka barakallahu fikum melancarkan apa yang mereka inginkan. Subhanallah. Munafikin ini sifatnya sama seperti babi seandainya hewan. Barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita. Sifatnya sama seperti babi. Suatu yang baik mereka tidak peduli. Mereka tidak mau. Barakallahu fikum. Mereka maunya yang jelek-jelek. Mereka maunya yang busuk-busuk. Artinya ketika kaum muslimin memiliki kebaikan, mereka tidak pernah mau menghitung-hitung kebaikan itu. tidak pernah mau menyetujuinya, tidak pernah mau bergembira dengan keberuntungan itu, dengan kebaikan itu. Begitu ada tergelincir sedikit saja dalam ucapan dan perbuatan dari kalangan kaum muslimin, dia betul-betul menjadikannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Itulah yang dia usahakan, dia upayakan, membuat makar di tengah-tengah kaum muslimin. Celah sedikit saja mereka memanfaatkan dengan kemanfaatan yang luar biasa. Kisah yang ma'ruf, hadisatul ifk, tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka menuduh Aisyah berzina. Barakallahu fikum. Aisyah ma'ruf dengan iffahnya, dengan kehormatan, kemuliaannya dan penjagaan dirinya. Demikian juga sahabat Safwan radhiyallahu taala anhu. Orang yang sangat ma'ruf dengan kebaikannya, dengan kesederhanaannya, dengan penjagaan dirinya. Barakallahu fikum. Kemudian dituduh oleh orang-orang munafikin hanya karena bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tetap ketinggalan dalam rombongan. Kemudian Safwan datang dari belakang rombongan sendirian juga dan mendapati Aisyah dalam kondisi tertidur di tengah perjalanan pulang dari perang. Tentunya tidak akan ada yang bisa menolongnya pada saat itu kecuali Safwan setelah Allah Subhanahu wa taala. Safwan hanya memberikan isyarat agar supaya Aisyah naik ke atas unta. Kemudian tidak ada kata-kata keluar dari Safwan kecuali istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai bertemu kembali dengan pasukan perang. Ketika mereka melihat bahwa Safwan menuntun unta dan di atasnya ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Cuma mereka berdua di akhir pasukan perang, mereka betul menjadikan ini momen yang sangat indah untuk mereka. Barakallahu fikum, permainkan. Subhanallah. Luar biasa. Sampai-sampai hampir terjadi tawuran antara para sahabat gara-gara qadhiyah ini. Masya Allah, tabarakallah. Demikian keadaannya orang-orang munafikin, senantiasa bikin makar dari dalam karena ketidaksenangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin sesungguhnya. Komentar miring terus muncul dari mulut kotor mereka. Tidak pernah ada pujian-pujian ya, kecuali sekedar penjilat. La haula wa illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah akan mencatat apa yang mereka rencanakan dari rencana-rencana jelek. Fa'rid anhum wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Berpalinglah engkau wahai Rasul dari mereka dan tawakal engkau kepada Allah. Artinya dengan engkau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, makar-makar jelek mereka tidak mempan. Wa kafa billahi wakila, dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Masya Allah. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya ibadah tawakal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan rasulnya dari makar buruk yang mereka lakukan. Allahu musta'an. Dua ayat ini barakallahu fikum sebagai pengingat, sebagai nasihat untuk kita bahwa dengan mentaati Rasul, kita telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang dibawa oleh Rasul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang berpaling, maka urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menceritakan kepada kita tentang perangai buruk orang-orang munafikin untuk kita tidak sama. Sebagai pengingat agar supaya kaum muslimin tidak memiliki sifat buruk ini. Barakallahu fikum. Dan untuk menghadapi makar buruk orang-orang munafikin adalah at-tawakkul, al-i'rad anhum, berpaling dari mereka, tidak berkawan, tidak berteman dengan mereka, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebaik-baik pelindung. Wallahu musta'an. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.